Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة والأخوات peserta daurah hari ini mendahului daurah kita hari ini kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada ikhwah sekalian wal akhwat untuk tidak lupa senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita kapan dan dimanapun kita berada. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sedetik pun kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya pun kita di tempat ini juga tak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa membilangnya. Meskipun nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita hitung, kita tulis dengan tinta air lautan, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا." Katakanlah wahai Muhammad, walaupun lautan dijadikan tinta untuk menghitung, untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya juga terdapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka belum habis tinta itu, sudah habis tinta itu, nikmat Allah Subhanahu wa taala belum selesai ditulis. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, saya menambahkannya dengan satu lautan lagi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada kita. Dan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat, yang senantiasa kita harus perhatikan pada diri kita, dijadikannya kita sebagai orang-orang yang ingin mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijadikannya kita sebagai orang-orang yang ingin melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba antum melihat ya ikhwan, betapa banyak umat manusia di muka bumi ini yang diberi taufik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam ini. Betapa banyak dari kaum muslimin di muka bumi ini yang diberi taufik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlu sunnah wal jamaah, untuk mempelajari sunnah dan menganut mengamalkan sunnah itu sendiri. Maka ikhwah sekalian, perhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, senantiasa kita jaga di dalam kehidupan kita, jangan sampai nikmat ini hilang daripada kita. Maka dari itu, supaya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas jalan ini, senantiasa mempelajari dan mengamalkan sunnah, syukurilah nikmat ini. Karena bukan mensyukuri nikmat itu cuma dengan mensyukuri nikmat berupa materi saja, tetapi nikmat-nikmat yang batin berupa keimanan dan sebagainya pun perlu disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adabi lasyadid." Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti saya akan menambahkannya. Tapi jikalau engkau ingkar terhadap nikmatku, maka adabku sungguh sangat pedih. Ikhwah sekalian, kita hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan persaingan, penuh dengan perselisihan, perpecahan dan kelompok-kelompok. Maka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman ini perlu dengan kesabaran. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, mengibaratkan kepada kita orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan orang yang memegang bara api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "La ya'ti zamanun 'alan nasi attamassaku fihi bi sunnati inda ikhtilafi ummati talqabdi 'ala al-jumhur." Kata Rasulullah, akan datang satu zaman kepada manusia itu yang mana berpegang teguh padanya dengan pada zaman itu dengan sunnahku, tak kala terjadi perpecahan umatku bagaikan menggenggam bara api. Artinya apa? Memegang sunnah di zaman ini butuh dengan kesabaran. Dan ingat, jadikannya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dijadikannya kita sebagai orang-orang yang ingin mempelajari dan menganut sunnah itu sendiri, pasti dan pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام ميم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia itu mengira untuk dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman, saya mengaku orang-orang yang melaksanakan sunnah, sementara mereka tidak diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh telah Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui siapa yang jujur di atas keimanannya dan siapa yang dusta di atas keimanannya. Siapa yang tetap kokoh di atas keimanannya, di atas sunnah itu, tak kala mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang gugur dari sunnah itu, tak kala mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena sesuatu tujuan dari dunia, atau tak kala mendapatkan kesenangan saja baru mau melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak kala ditimpa musibah dan cobaan, dia tidak mau melaksanakan dan mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah keadaannya orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sindir di dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asaba khairun itma'an nabiy wa in asabu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Maka di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepi-tepinya saja. Artinya apa? Ta'ala dia mendapatkan kebaikan, ketenangan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, melaksanakan sunnah Rasulullah. Tapi tak kala dia ditimpa fitnah, dia berbalik ke belakang, malas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu sekalian, ini perlu diingat bahwa cobaan dan ujian pasti akan menghadang keimanan kita, akan menghadang keinginan kita untuk mempelajari dan melaksanakan sunnah itu sendiri. Maka dari itu, insyaallah pada hari ini kita akan mengupas sedikit tentang keutamaan berpegang teguh atau buah yang kita petik dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang sunnah ini atau keutamaan sunnah ini bisa memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa semangat mempelajari sunnah, melaksanakan sunnah, dan senantiasa berada di atasnya. Maka dari itu, insyaallah pada pertemuan kita hari ini yang akan kita bahas pertama adalah kita akan singgung sedikit tentang pengertian sunnah. Kemudian kita akan menukil dari ayat-ayat dan hadis dan perkataan para ulama tentang wajibnya dan perlunya kita melaksanakan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan menerangkan tentang keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, pengertian sunnah itu sendiri, dan saya kira ini sudah ma'ruf di kalangan kita. Sunnah secara bahasa adalah at-tariq, at-tariq atau jalan. Adapun secara syar' adalah mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa perintah dan menjauhi apa yang beliau larang. Maka sunnah mencakup di dalam syariat apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa perkara wajib dan perkara mustahab, meninggalkan perkara yang diharamkan dan meninggalkan perkara yang makruh. Ini pengertian sunnah secara syarak. Kemudian ulama hadis meratikan sunnah dengan ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqi aw khulqiyah. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, penyetujuan dan sifat penciptaan beliau dan sifat akhlak beliau. Adapun contoh apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa ucapan sebagaimana yang sahih dari Bukhari wa Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Umar bin Khattab, berkata sungguhnya amalan itu harus dengan niat, dan seseorang itu ditentukan apa yang dia niatkan. Ini contoh apa yang disandarkan kepada Rasulullah berupa ucapan. Adapun contoh yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa perbuatan sebagaimana yang sahih dari Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujibu tayammum fi tana'ulihi wa tarajjuli wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam senang untuk mendahulukan yang kanan-kanannya. Tak kala dia memakai sendal dan tak kala dia turun dari kendaraan, tak kala dia bersuci dan dalam keadaan segala keadaannya. Ini. Adapun contoh apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berupa persetujuan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik dan Nasa'i dari sahabat Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak jariah, seorang budak perempuan. Rasulullah bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak itu mengatakan, "Fis sama," di atas langit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrar, menyetujui perkataan budak ini dan akhirnya karena suatu sebab mata budak ini dibebaskan oleh tuannya. Kemudian contoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa akhlak beliau sebagaimana dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Kana khuluqul Qur'an." Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Dan adapun contoh sifat penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukilkan kepada kita dari beberapa hadis tentang bentuk penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bentuk Rasulullah sallallahu wasallam itu tidak tinggi dan tidak pendek. Kalau dia berada di antara orang yang paling tinggi, maka pasti Rasulullah lebih tinggi darinya. Dan diriwayatkan juga dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang terang benderang, putih bersih. Ini sekilas tentang pengertian sunnah. Kemudian ikhwah sekalian, di sini kita akan menukilkan dalil-dalil dari Al-Qur'an akan wajibnya kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil ini juga menerangkan kepada kita akan tugas dan fungsi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit." فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, sungguhnya saya adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah selain Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Rasul seorang Nabi yang buta huruf, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Ikutilah Dia, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu diutus kepada segenap umat manusia di muka bumi ini, bahkan diutus kepada bangsa jin. Begitu pula dalam ayat ini diterangkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang yang buta huruf. Apa kira-kira hikmah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang buta huruf? Hikmahnya adalah untuk menutup anggapan bahwa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah buatan dia sendiri. Karena kenapa? Seorang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu tidak akan mungkin membuat seperti yang didatang seperti dengan Al-Qur'an. Ini salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah diutus dalam keadaan buta huruf. Kemudian di antara ayatnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa 'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia, menerangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran, mudah-mudahan mereka berpikir. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menerangkan kepada kita akan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menerangkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an kepada kita. Maka pantaslah kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan berpegang dengan sunnahnya, karena beliau adalah adalah rasul yang ditugaskan untuk menjelaskan Al-Qur'an. Kemudian di antara dalilnya lagi, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 64, "Wa amma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan kami tidak menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an, kecuali supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Dan Al-Qur'an itu merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Al-Qur'an dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang kita perselisihkan padanya. Jadi, kalau kita memperselisihkan sesuatu perkara, apakah itu perkara agama dan perkara dunia, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini juga diterangkan bahwa Al-Qur'an itu dan sunnah itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwah sekalian, di antara dalilnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 113, وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab dan Hikmah, supaya dan وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, dan kami mengajarkan kepada engkau apa yang kamu tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 231, "Wadhkur ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan apa-apa yang diturunkannya kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran dengannya. Dalam dua ayat ini diterangkan bahwa al-hikmah adalah as-sunnah, sebagaimana yang diterangkan oleh Qatadah wa Syafi'i dan selainnya. Kemudian ikhwah sekalian, di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita wajibnya kita mengikuti dan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apa-apa kan? Maka apa-apa yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kalian, maka ambillah dia. Dan apa-apa yang dilarang darinya, maka jauhilah. Ayat ini jelas bagi kita akan wajibnya kita menerima segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ayatnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillah, di dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan, kemudian tidak didapatkan dalam diri-diri mereka rasa berat terhadap apa-apa yang kamu putuskan kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan kepada seseorang yang mengaku beriman kalau dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim, kalau tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan pedoman di dalam hidupnya. Barulah kita ambil dari pemahaman ayat ini, dikatakan orang itu sebagai seorang yang beriman kalau menjadikan Rasulullah sebagai hakim, menjadikan Rasulullah sebagai pedoman dan panutan di dalam kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Maka tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tak kala Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memutuskan suatu perkara bagi mereka untuk mencari pilihan yang lain terhadap perkara mereka. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya setelah jelas, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa tidak pantas bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara atau Rasulullah memutuskan suatu perkara, kemudian kita mencari pilihan yang lain. Artinya apa? Bisa dikatakan bahwa bukanlah dia orang yang beriman kalau dia masih mencari keputusan selain yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, kalau dia masih mencari ketentuan, hukum, perkara selain perkara yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ikhwan sekalian, masih ada beberapa ayat yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini diterangkan bahwa seorang yang mengaku muslim pasti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang muslim kalau dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala barulah benar, barulah dianggap cinta yang sebenarnya, kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengakuan yang cuma sekedar pengakuan, kalau cuma sekedar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam barulah kita dikatakan benar cintanya kepada Allah, dan barulah kita akan mendapatkan cinta balik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaannya lagi, buahnya lagi, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian Di antara dalilnya lagi wajibnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang yang siapa yang menentang rasulnya, Rasulullah, setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selainnya para sahabat, kami biarkan mereka di dalam kesesatannya dan kami sediakan baginya neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman yang jelas bagi orang-orang yang menentang Rasulullah setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya perintah Rasulullah untuk dilaksanakan dan dia tidak melaksanakannya, setelah jelas baginya larangan Rasulullah untuk dijauhi dan dia melaksanakannya, jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dia tidak melaksanakannya, dia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan baginya neraka jahannam, dan ketahuilah neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ikhwah sekalian, nat yang jelas akan bahayanya kita menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tidak mau melaksanakannya setelah jelas bahwa itu adalah sunnah Rasulullah. Kemudian di antara ayatnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 132, "Wa atiullaha wa ar-rasula la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kalian mendapat, "La'allakum turhamun," mudah-mudahan kalian beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum." Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, pemimpin-pemimpin kalian. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan sebaik-baik takwil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihi hafiza." Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka sungguh juga telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berpaling, maka kami tidak akan mengiringkan baginya penjagaan. Jemaah sekalian, ini di antara dalil-dalil menunjukkan kepada kita dari Al-Qur'an akan wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, ada kisah seorang talib di Damat. Dia ingin mendakwai bapaknya untuk ikut ahlus sunnah wal jamaah, karena kebetulan bapaknya Syiah. Dia menulis surat kepada bapaknya, tapi suratnya bunyinya ayat. Dia menulis surat dalam, saya lupa suratnya, yang jelas dia nukil perkataan Ibrahim, "Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya." Wahai bapakku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah saya, pasti saya akan memberikan petunjuk jalan yang lurus kepadamu. Jadi dia menulis surat kepada bapaknya supaya bapaknya mengikuti dia, yang kebetulan dia ahlus sunnah wal jamaah, seorang pelajar di Damat. Bapaknya gak mau kalah juga. Dia menulis surat balasan, bunyinya juga ayat, yang intinya dia enggan untuk ikut anaknya. Dia menukil juga perkataan Ibrahim di dalam Al-Quran, "Ya bunayya, inni ra'a fil anami anni addahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sungguh saya melihat di dalam mimpiku saya menyembelihmu, maka kira-kira bagaimana pendapatmu? Ini seorang bapak yang tidak mau kalah juga. Dia membalas surat anaknya dengan ayat juga. Ini ya, ada kisah di Damat. Tulis balas, saling balas surat dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia melaporkan kepada Syekh. Dia menulis surat. Syekh, saya mengirimkan surat kepada bapak saya dengan ayat begini, dan dia balas dengan ayat begini. Ya, Syekh cuma bisa ketawa dan bilang sabar saja. Kemudian info kita lanjutkan ya. Kemudian insyaallah kita akan nukil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan wajibnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Apa yang saya larang dari kalian maka jauhilah dia, dan apa yang saya perintahkan dengannya maka laksanakanlah." Ini jelas bagi kita akan wajibnya mengikuti apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kita, dan wajibnya menjauhi apa yang beliau larang. Karena hadis ini memakai lafaz fi'il amr. Dan asalnya perintah di dalam syariat itu bermakna lil wujub, bermakna wajibnya dilaksanakan perintah itu. Kecuali ala dalil yang memalingkan dari makna wajibnya ke makna yang lain. Ayat ini mengatakan mana haitukum, apa yang saya larang darinya. Ini adalah fi'il amar, perintah. Maka wajib untuk kita menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Wa ma amartukum fa'atu bihi, fa'atu minhu. Fa'atu adalah fi'il amr yang bermakna wajibnya untuk melaksanakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kita. Kemudian ini masuk kalian di antara dalil-dalil dari hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud dari sahabat Abi Najih Irbat bin Sari radhiyallahu anhu qala wa bana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'izatan baligha wa darafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub ka'anna mau'izatan wa'din fa qulna ya Rasulullah awsina fa qala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammar wa man ya'ish min wa in ta'ammar abad al-habashi وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Sahabat ini berkata bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, suatu nasihat yang betul-betul mengesankan, yang menggetarkan hati dan bisa mencucurkan air mata. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir, maka nasihatilah kami. Maka Rasulullah berkata, saya mewasiatkan kepada kalian untuk taat dan mendengar kepada pemimpin-pemimpin kalian, meskipun pemimpin kalian itu seorang budak dari Habasy, dari negeri Afrika. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang berumur panjang akan mendapatkan melihat perselisihan yang banyak, maka tak kala terjadi perselisihan wajiblah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi jigrahanmu. Di sini ya, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita untuk wajibnya kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah, apalagi tak kala terjadi perpecahan umat. Kemudian di antara dalilnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Qila man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad haba. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Dikatakan kepada Rasulullah, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa yang man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang mentaatiku maka dia bisa masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang mendurhakaiku, enggan untuk melaksanakan sunnahku, maka dia enggan untuk masuk surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis dari yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Muslim radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki yang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah memerintahkan kepadanya, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, dia mengatakan, saya tidak bisa ya Rasulullah. Qala mastata'ta ma manahu illa al-kibir fama raqahu ila fi. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu tidak akan bisa mengangkat tanganmu selama-lamanya karena kesombonganmu. Maka kamu tidak akan bisa. Maka seketika itu pun dia tidak bisa mengangkat tangannya. Lihat ikhwah sekalian, bagaimana ganjarannya. Langsung dia lihat di dunia ini terang-terang menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bukan tidak bisa menggerakkan tangannya, dia bisa menggerakkan tangannya, tapi karena kesombongannya dia mengatakan kepada Rasulullah, saya tidak bisa ya Rasulullah. Makanya Rasulullah melaknatnya sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim dan Abu Dawud dari Miqdad Ibnu Ma'di Karib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in ala inni utitul qur'ana mislahuma, ketahuilah bahwasanya saya diberikan Al-Qur'an dan sesuatu yang semisalnya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas-jelas info sekalian, dalil-dalil dari kita, dari ahli hadis yang menunjukkan akan wajibnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kita akan menukil beberapa perkataan para ulama tentang wajibnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Lelaki ini berkata kepada Imran bin Husain, seorang sahabat, hadithni min kitabillah wa huwa yuhadithuhum anis sunnah ghadab wa qala inna sunnata hiya tafsir kitab Allah wa lawla sunnah lam na'arif anna dhuhra arba'ah wal maghrib thalatha wal fajr raq'atan wa lam na'arif tafsil ahkami zakah wa ghayra dhalika min al ahkami syar'iyyah. Ada seorang berkata kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beritakanlah kepada saya sesuatu dari kitabullah. Maka Imran ini bin Husain ini mengkhabarkannya sesuatu dari sunnah. Lelaki ini marah. Kemudian Imran berkata kepadanya, ketahuilah bahwasanya sunnah merupakan tafsir penjelasan kitabullah. Seandainya bukan karena sunnah, maka kita tidak akan mungkin mengetahui bahwa salat duhur itu 4 rakaat. Kita tidak akan bisa mengetahui bahwa salat maghrib itu 3 rakaat. Kita tidak akan bisa mengetahui salat fajar 2 rakaat. Kita tidak akan mungkin bisa mengetahui penjelasan, rincian-rincian hukum zakat, dan lain sebagainya dari hukum-hukum syariat. Ini jelas bagi kita ikhwah sekalian, bahwa sunnah Rasulullah adalah penjelasan Al-Quran. Maka ini kita bisa membantah kepada orang-orang yang mengatakan untuk tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebabkan katanya cukuplah kita mengikuti Al-Quran. Ini bertentangan dengan kenyataan dan perkataan mereka sendiri. Kenapa? Kalau dia betul-betul mau mengikuti dan melaksanakan Al-Quran, maka pasti dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran tegas-tegas dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati rasulnya maka sungguh telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan mereka, keadaan mereka bertentangan dengan perbuatan mereka. yang mana mereka salat duhur 4 rakaat. Dari mana mereka ambil kalau bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Secara tidak langsung mereka telah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan sekalian, yang pertama perkataan dari Imran bin Husain. Kemudian yang kedua diriwayatkan dari Al-Baihaqi dari Ayyub Asy-Syahtiani, seorang tabi jalil yang mulia, bahwasanya beliau berkata, "Idza haddatsa ar-rajula bi sunnah فقال دعنا من هذا وأنبأنا من القرآن فعلم أنه ضال." Dalam Miftahul Jannah, kitab Miftahul Jannah halaman 63. Ayub Asy-Syahtiani, seorang tabi'i yang mulia, berkata, "Jikalau engkau mengkhabarkan kepada seorang lelaki tentang sunnah Rasulullah, kemudian dia berkata, tinggalkanlah saya dengan sunnah ini, khabarkanlah kepada saya sesuatu dari Al-Quran, maka katanya, fa'alam annahu dhalun, ketahuilah bahwa lelaki itu adalah seorang yang sesat." Seorang ya, yang sesat. Jadi orang ini mengatakan cukuplah Al-Quran. Maka kalau ada orang yang berkeyakinan begini, maka kita katakan bahwa dia adalah orang-orang yang sesat. Kemudian yang masih kalian, Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, "Ma minna illa radun wa mardud alaihi illa sahib hadzal qabr wa ashara ila qabr Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam." Tidaklah dari kita kecuali menolak dan ditolak pendapat dan perkataannya kecuali penghuni kubur ini, dan dia menunjuk kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga berkata, "Mata ra'itu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haditan sahihan falam akhud bihi fa'ashhad anna atli kada dahaba," katanya. Kata Imam Syafi'i, "Kapan saya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam satu hadis yang sahih dan saya tidak mengambilnya, tidak mengambilnya, tidak berpegang teguh dan tidak melaksanakannya, maka saya mempersaksikan bahwa sungguh akalku telah hilang," kata Imam Syafi'i. Ini yang seorang imam berkata demikian. Maka bagaimana dengan kita ikhwah sekalian? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga berkata kepada sebagian sahabatnya, "La tukallidu, la tukalliduni, wala tukallidu Malik wa Syafi'i wa khud min haitsu akhadna." Janganlah kalian bertaklid kepada saya, janganlah kalian membeo kepada saya, ikut tanpa dalil, dan jangan pula kalian bertaklid kepada Malik dan Syafi'i. Akan tetapi ambillah dari mana kami mengambil, ambillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kami mengambil darinya. Ini imam berkata kepada kita, wajibnya kita mengambil sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melarang kepada kita untuk mengikuti pendapat siapapun dia tanpa dalil, dan kita diwajibkan, cuma diwajibkan mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah taala juga berkata, "Ajibtu liqaumin araful isnad wa sihha wa sihhatahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhhab ila ra'yi Sufyan wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adabun alim." Beliau berkata, "Saya heran kepada sebagian manusia yang mengetahui sanad dan sahihnya sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi dia berpaling kepada pendapat Sufyan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih.'" Dalam ayat ini, dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengajar nerangkan kepada kita bahwa ada sebagian di antara umat ini yang mengetahui riwayat mengetahui sanad, bahkan mengetahui sahihnya suatu sanad, tetapi dia masih mendahulukan pendapat ulama, lebih mendahulukan mengedepankan pendapat orang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dia mengingatkan kepada kita tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Tahukah kamu apakah fitnah? Fitnah adalah kesyirikan. Dikhawatirkan akan ada, dikhawatirkan kepada seseorang yang menolak sebagian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk terdapat di dalam hatinya sedikit dari penyimpangan, penyelewengan, dan dia pun akan binasa dengannya." Ini ikhwan sekalian, berhati-hati. Imam Ahmad mengingatkan kepada kita ayat ini dan mengatakan bahwa kalau ada sebagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tolak, maka dikhawatirkan di dalam hati kita akan terdapat penyakit. Kemudian ikhwan sekalian, diriwayatkan dari Baihaqi dari Mujahid seorang tabi'i yang mulia bahwasanya beliau berkata mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika engkau berselisih pada suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa kata Mujahid? Ar-raddu ila Allah maksudnya adalah kembalikan kepada Allah adalah kembalikan kepada kitab-Nya. Kembalikan kepada Rasul-Nya adalah maksudnya kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini. Jadi, wajib kita mengembalikan segala permasalahan perselisihan kita kepada Allah yaitu kepada kitab-Nya dan kepada Rasulullah yaitu kepada sunnah-Nya. Kemudian ikhwan sekalian, singkat-singkat saja. Sedikit lagi dari perkataan para imam. Al-Imam As-Sunqi rahimahullah taala berkata di dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan halaman jilid 7 halaman 702 menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berucap dari hawa nafsunya kecuali apa yang diwahyukan kepada dia untuk disampaikan. Apa maknanya? Artinya bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuballighu anillahi illa syai'an awha ilaihi ayyuballigha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang telah diwahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada umat. Ini maksudnya. Kemudian Al-Imam Ibnu di dalam kitab beliau Al-Ibana Sughra halaman 211 beliau berkata, "Wujubul iman wa tasdiq bi jami'i ma ja'at bihi ar-rasul min 'indillah wa bi jami'i ma qala Allah 'azza wa jalla fa huwa haqqun lazimun. Falau anna rajulan amana bi jami'i ma ja'at bihi ar-rasul illa syai'an wahidan kana bi raddika syai' kafirun inna jami'an ulama." Apa kata Ibnu Battah? Wajibnya beriman dan membenarkan semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dia adalah sesuatu yang datang dari Allah. Dan wajibnya beriman dan membenarkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah kebenaran yang pasti. Seandainya kata beliau, ada seorang lelaki yang beriman kepada semua kebanyakan apa-apa yang datang dari Rasulullah, kata beliau, kalau ada lelaki yang beriman atau melaksanakan lebih banyak dari kebanyakan daripada sunnah Rasulullah, kecuali satu, sedikit saja yang beliau tolak, sedikit saja yang beliau benci, maka katanya, karena penolakannya terhadap yang sedikit ini, kebenciannya terhadap yang sedikit ini, maka dia kafir menurut kebanyakan para ulama. Hati-hati wahai sekalian. Bahaya sekali terang-terangan menolak sunnah Rasulullah, terang-terangan membenci sunnah Rasulullah, meskipun kita telah melaksanakan kebanyakan dari sunnah Rasulullah, maka tetap dihubungi sebagai orang yang kafir menurut Ibnu Battah rahimahullah ta'ala. Kemudian ikhwan sekalian, Al-Mirdawi juga berkata dalam kitab Bila Al-Insaf jilid 10 halaman 273 menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Law kana mukbidan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw lima jaa bihi kufran ittifaqan." Seandainya kata Syekhul Islam, ada orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau membenci apa-apa yang datang dengannya, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Hati-hati membenci Rasulullah dan membenci apa yang datang darinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Bakr rahimahullah taala juga berkata, "Wujubul amal bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kafara man ankara wa kufrun man ankara." Katanya, wajibnya beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kafirnya orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sebelum kita masuk pada keutamaan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu lagi perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 11 hayat 4 halaman 402 dan seterusnya, beliau berkata, "Qad 'alima bil ittirar an dinil Islam anna risalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li jami'in nas arabihim wa ajamihim wa mulukihim wa zuhadihim wa ulama'ihim wa ammatihim wa anna baqiyatun daimatun ila yawmil qiyamah بل آمة الثقلين الجن والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمته وما يشرعه لأمته من الدين وما سنه له من فعل المأمورات وترك المهذورات بل لو كان الأنبياء متقدمون قبله أهياء لوجب عليهم متابعتهم ومتاوأتهم كما قال الله تعالى." Beliau berkata, adalah sesuatu yang telah diketahui secara darurat dari agama Islam ini, bahwasanya risalah Muhammad bin Abdullah itu mencakup kepada semua manusia, orang Arabnya dan orang ajamnya, raja-rajanya dan para hamba-hambanya, orang awamnya dan para ulamanya, dan dia adalah tetap sampai hari kiamat, bahkan mencakup kepada jin dan manusia, dan tidak boleh bagi seorang dari makhluk ini untuk keluar dari ketaatan kepadanya, untuk keluar dari mentaatinya dan senantiasa melaksanakan sunnahnya, dan apa-apa yang beliau syariatkan dalam agama ini berupa perkara yang diwajibkan dan perkara yang harus dijauhi berupa keharaman. Bahkan kata Syekhul Islam, seandainya nabi-nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah hidup, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti dan mentaatinya. Kemudian beliau menukil ayat Allah Subhanahu ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 81. "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarartum akhadtum ala isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala beliau mengambil perjanjian dengan para nabi, manakala saya memberikan kepada kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada hikmah dan hikmah kepada para nabi itu, dan datang kepada kalian wahai nabi seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, apakah kamu, kata Allah, akan beriman kepada rasul itu yang membenarkanmu dan yang ada padamu dan menolongnya? Kata Allah, apakah kamu menyetujuinya dan mengambil perjanjian ini sebagaimana adanya? Qalu, maka para nabi berkata, aqrarna, kami menyetujuinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Allah mengambil perjanjian kepada nabi, para nabi. Katanya, kalau datang kepada kamu seorang nabi yaitu Rasulullah yang membenarkan dan menolong kamu, apakah kamu beriman kepadanya? Maka para nabi mengatakan, iya, kami beriman kepadanya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka persaksikanlah, sesungguhnya saya bersama kalian termasuk yang mempersaksikannya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan perkataannya dan menukil perkataan Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini. Apa kata Ibnu Abbas? Ma ba'athallahu nabiyyan illa akhadha 'alaihi al-mitsaq li'an bu'itha Muhammadan wa huwa hayyun la yu'minu nabiy wa la yansuruna wa amara bi akhdhi al-mitsaq 'ala ummati ila in bu'itha Muhammadan wa huwa hayyun la yu'minu nabiy wa la yansuruna wa thabata bil ahadith as-sahiha anna al-'Isa على عيسى بن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فكيف بمن دون ذلك بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى. Kemudian beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali mengambil perjanjian atasnya jikalau Muhammad diutus dan dia hidup, maka dia wajib beriman kepadanya dan menolongnya dan memerintahkannya juga untuk mengambil perjanjian kepada umatnya jikalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dan diutus. Jika Muhammad hidup dan dia diutus hidup, maka dia umatnya wajib menolongnya dan beriman kepadanya. Dan kata Ibnu Abbas, telah sabit dari hadis-hadis sahih bahwasanya Isa bin Maryam jikalau dia turun dari langit, maka dia wajib mengikuti syariat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh, jikalau dari para nabi yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajib mengikuti dan menolongnya, maka bagaimana kepada orang-orang selain nabi itu? Dia lebih wajib lagi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolongnya. Bahkan kata Syekhul Islam, dari apa-apa yang diketahui secara darurat dari agama Islam ini, bahwasanya tidak boleh bagi siapa saja yang sampai kepadanya dakwah Rasulullah untuk mengikuti syariat Rasul selainnya seperti Isa dan Musa. Jelas ikhwah sekalian, di dalam ayat ini wajibnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi-nabi yang sebelum Rasulullah saja seandainya dia hidup, maka dia pasti mengikuti sunnah Rasulullah. Isa, kalau dia turun dari langit, maka pasti dia mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bagaimana kita? Di mana kita? Kita lebih pantas lagi untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah ikhwan sekalian. Tadi beberapa nukilan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama akan wajibnya kita mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan keutamaan berpegang teguh terhadap atau mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita ambil dalam sebuah kitab yang dikarang oleh syekh seorang ulama Muhammad Ibn Umar Ibn Salim Bazamul, yang insyaallah mudah-mudahan kita sanggup sampai waktu untuk menyampaikannya dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Thamaratul Ula, buah atau keutamaan yang pertama mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna fi ittiba'i sunnah akhdan bil ismati min al wuqu'i fil ikhtilaf al madmum wa huwa sami'a. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita telah mengambil atau menumpuh penjagaan terjatuh pada perpecahan yang dicela. Ini yang pertama. Dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah, maka kita terhindar dari perpecahan, perselisihan yang tercela. Kita baca perkataan Syekh. الاختلاف المذموم الذي وسمت الضف ولا يسلم المرء منه إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. قال تعالى واتيوا الله واتيوا الرسول ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأنفال آيات 46. ففي اتباع السنة والأخذ بها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك سبيل النجاة من اختلاف المذموم. كتب الشيخ perselisihan yang tercela adalah merupakan jalan sarana lemahnya kaum muslimin, dan tidak akan selamat seseorang dari perpecahan itu, perselisihan itu, kecuali dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian akan gentar dan kekuatan kalian akan lenyap. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Maka di dalam ayat ini Allah maka dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berpegang teguh dengannya merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang demikian itu adalah merupakan jalan keselamatan dari perpecahan yang dicela. Jadi ikhwah sekalian, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita akan terhindar dari perpecahan yang tercela. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, akhriyat Tirmidzi fi sunanih fi kitab al-bab ma jaa fil akhdh bis sunnah wa ijtinab al bid'ah wa Abu Dawud fi kitab as-sunnah fi kitab as-sunnah min sunanih bab ma jaa fi luzum as-sunnah an al-irbad musara radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقال رجل إن هذا موعظة مودع فماذا تهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ. Kemudian Syekh mengatakan, menukil hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dalam kitab il bab majaa fil akhdhi bis sunnati wa ijtinabil bid'ah, dan hadis ini pula diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya bab majaa fi luzum sunnah dari sahabat Ribadi bin Sari radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kami suatu hari setelah salat duhur nasihat yang menyentuh, yang mengesankan, yang mengalirkan air mata, yang menyentuh, yang menggetarkan hati. Maka lelaki itu berkata, ya Rasulullah, ini seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah. Saya mewasiatkan kepada engkau untuk bertakwa, mendengar dan taat. Wa in abrun habasyi, meskipun yang memimpin kalian seorang budak dari Habasy. Barang siapa di antara kalian yang panjang umurnya, kata Rasulullah, akan melihat perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna dhalala, karena sesungguhnya dia adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum, maka barang siapa di antara kalian yang mendapatkan yang perkara yang demikian itu, terjadinya perselisihan yang banyak. Fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka wajib baginya untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawadith, gigitlah dia dengan gigirahanmu. Hadis ini yang didukung oleh Syekh menunjukkan kepada kita bahwa dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat dari perpecahan yang tercela. Kemudian kata Syekh, hadhil wasiyatu minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim la yakhruju anha syai'un wa hiya aslun 'azimun min usulid din, wa dhalika anna hayatan nas tahutuha al-'alaqa, fa hiya imma 'alaqatun lil 'abdi ma rabbi, wa imma 'alaqatun lil 'abdi ma mujtami, wa imma 'alaqatun ma nafsihi. Kata Syekh, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan jawami'il kalim. Artinya apa? Kata-kata Rasulullah yang singkat tetapi mencakup berbagai macam makna, banyak makna yang tidak keluar darinya sesuatu pun, dan dia adalah asal yang agung dari asal dari pokok-pokok agama. Kata Syekh, yang demikian itu bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu diliputi dengan beberapa hubungan, dengan beberapa kaitan, yang dia ada kalanya hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, atau ada kalanya hubungan seorang hamba dengan masyarakatnya, atau ada kalanya hubungan seorang hamba dengan dirinya. Wa bayyana al-hadis amra alaka ma Allah fi qawlihi, dalam hadis ini dijelaskan perkara hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz usikum bi taqwallah. وأمر العلاقة مع المجتمع في قوله والسمع والطاعة وإن عبد الحبشي إلى آخر الحديث. Dan di dalam hadis ini dijelaskan juga perkara hubungan seorang hamba dengan masyarakatnya, yaitu dalam sabda Rasulullah untuk taat dan mendengar meskipun yang memerintahnya seorang budak. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan wa amra alaka ma an nafsi bayyana wa fi wasiyati bit taqwa wa tamassuki bis sunnah tadullu ala hadhil wasiyati, tadulluna hadhil wasiyati ala hadhil wasiyati ala fadli wa tamarati min samarati ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam hadis ini juga dijelaskan perkara hubungan seorang hamba dengan dirinya, yaitu pada lafaz wasiat kepada untuk bertakwa dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Syekh, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita wasiat dalam wasiat ini menunjukkan kepada kita, kata Syekh, keutamaan dan buah di antara buah-buah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan sekalian, kata Syekh dalam perkataannya ini bahwa manusia itu di dalam kehidupannya ada beberapa ketergantungannya. Ketergantungan hamba terhadap Rabbnya, ketergantungan hamba terhadap masyarakatnya, terhadap orang lain, dan ketergantungan hamba terhadap dirinya sendiri. Kata Syekh, hadis ini adalah hadis yang singkat tetapi mencakup beberapa macam makna. Yang pertama, di dalam lafaz usikum bittaqwallah, di sini diterangkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, bahwa dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam lafaz as-sam'i wa ta'ah, lafaz untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya, ini adalah hubungan hamba dengan masyarakatnya, dengan pemimpinnya, bahwa dia harus taat dan mendengar kepada pemimpinnya. Yang ketiga, dilafaz usikum bittaqwallah, saya mengusahakan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepada sunnahnya, ini adalah perkara hubungan hamba kepada dirinya sendiri, bahwa jikalau dia bertakwa dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari keutamaan keutamaan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya. Al-hadis, hadis Abi Irbad Munajjah bin Sariyah fihi ikhbarun an amrin sayakun. Ma huwa hadzal amr? Kata Syekh, hadis ini yaitu hadis Irbad bin Munajjah bin Sariyah di dalamnya ada pengkhabaran dari Rasulullah akan terjadinya suatu perkara. Apa perkara itu kata Syekh? Akhbara annu sayakun ikhtilafun katsir. كثير بين المسلمين أما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah mengkhabarkan dalam hadis ini akan terjadi perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin, perselisihan dari apa-apa yang menyelisihi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya, perselisihan yang sangat banyak. Kata Rasulullah bersabda, "Wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Dalam hadis ini Allah Rasulullah mengkhabarkan kepada kita bahwa perbedaan itu pasti akan terjadi. Perselisihan itu pasti akan terjadi. Apa kata Syekh? "Man naja, mal faka, mal fakat, kaifal khilaf?" Kaifal khilaf kata Syekh. Apa jalan keluarnya? Apa yang menyebabkan kita terlepas dari perselisihan ini? Apa jawabannya? Qala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah dia dengan gigi gerahanmu. Ini. Jadi perkara yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa pasti dan pasti akan terjadi yang namanya perselisihan. Kemudian apa jalan keluar tatkala terjadi perselisihan itu? Yaitu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Kemudian kata Syekh, "Idzan awwalu tamaratin wa awwalu fadlin liittiba'i sunnati annaka ta'sam nafsaka bihi ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana alaihi ashabu ta'sam nafsaka min ikhtilaf al-madmum ta'sam nafsaka an al-dukhul fi umur al-ikhtilaf wal-firqati wal-firqati allati dhamma al-islam bi an tatamassaka bis-sunnah." Jadi kata Syekh, buah yang pertama atau keutamaan yang pertama berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau akan menjaga dirimu dengan berpegang teguh, dengan berpegang teguhnya engkau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu, engkau akan menjaga dirimu dengan apa-apa yang ada pada Rasulullah dan ada pada sahabatnya. Engkau akan menjaga dirimu dari perpecahan yang tercela. Engkau akan menjaga dirimu untuk jatuh masuk ke dalam perkara-perkara perselisihan dan untuk masuk pada kelompok-kelompok yang tercela di dalam Islam. Engkau akan menjaga dirimu dari semua itu dengan apa? Dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Syekh, "Wa hadha mi'yarun min ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nu'allimu wa nalakkiluhu lin-nasi naqulu lahum idza ja'a amrun min al-umuri waltabasat 'alaykum al-umur wa ma 'arattum hal hadhihi al-amru yajuz aw la yajuz fanzur hal kana alayhi halur rasulullah sallallahu alaihi wa halur rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi hadha dhabitun 'alimna iyya fa qala wa may yash minkum fa sayara ikhtilafan katira." Kata Syekh, ini adalah barometer dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, patokan ukuran yang kita ajarkan dan kita berikan kepada manusia. Kita katakan kepada manusia, jika datang kepada kalian perkara dari beberapa perkara yang samar-samar bagi kalian perkara itu, dan kamu tidak mengetahui apakah perkara itu boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan, maka kata Syekh, "Fandur, lihatlah apakah perkara itu sesuai dengan keadaan Rasulullah dan sahabatnya. Kalau dia sesuai maka dia diterima, kalau tidak sesuai maka dia ditolak. Ini adalah batasan-batasan yang kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan sekalian. Jadi ayat ini masyaallah. Afwan, hadis ini masyaallah betul-betul jelas bagi kita sebagai ukuran bagi kita. kapan datang suatu perkara bagi kita dan kita tidak ketahui, samar-samar bagi kita, apakah perkara itu kita laksanakan atau kita tidak laksanakan, maka ukurannya apa? Kata Syekh, lihat perkara itu. Jikalau perkara itu sesuai dengan keadaan Rasulullah dan para sahabatnya, maka laksanakan. Tapi jikalau perkara itu tidak sesuai dengan keadaan Rasulullah dan sahabatnya, maka dia tertolak. Kemudian ikhwan sekalian, dengan mengetahui hal ini, kita akan keluar dari kebingungan, dari masalah yang terdapat di kalangan di umat Islam. Apa itu? Umat menjadi bingung untuk menempuh sikap, kemana mereka harus melangkah, kemana mereka harus mengarah, kemana mereka harus mengikuti pelajaran agama, karena banyaknya perselisihan dan perpecahan yang terjadi. Setiap kelompok menyerukan bahwa mereka di atas kitabullah. Setiap kelompok tidak ada yang tidak mengikuti Alkitab. Semuanya mengatakan Al-Quran. Kita tanya ikhwanul muslimin, patukan mereka Al-Quran. Kita tanya jemaah atau tabligh, mereka tidak ada mengatakan bahwa patukan kami adalah Injil. Kita tanya khawarij, pasti mereka mengatakan bahwa patukan kami adalah Al-Quran. Kalau patukan mereka sama, Al-Quran dan Sunnah. Tapi tetap terjadi perselisihan, muncul kebingungan di kalangan umat, sampai ini menjadi bumerang kepada sebagian orang, sehingga dia sama sekali tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia berputus asa bahwa tidak ada lagi kebenaran karena banyaknya perselisihan dan kesesatan yang muncul sekarang ini. Dengan barometer, dengan ukuran patokan yang kita dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan keluar dari kebingungan. Apa ukurannya? Apa patokannya? Kita lihat kapan ada suatu perkara dalam agama ini yang sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan sesuai dengan apa yang datang para sahabat, maka itulah yang kita ikuti dan kita keluar dari kebingungan. Ya kan? Pantas memang terjadi perpecahan, pantas memang terjadi perselisihan. Kenapa? Karena hampir semua daripada kelompok-kelompok yang ada itu menafsirkan Al-Quran menurut maunya mereka sendiri. Khawarij menafsirkan Al-Quran menurut tafsir mereka sendiri. Jamaah atau tabligh menafsirkan Al-Quran menurut mau mereka sendiri, menafsirkan Al-Quran menurut isi perut mereka sendiri. Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya juga begitu. Jadi pantas terjadi yang namanya perselisihan. Kalau mereka menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan petunjuk yang datang dari sahabat, maka pasti mereka akan berkumpul dan bersatu, akan keluar dari perselisihan itu. Ya, mafhum ini, ikhwan. Mafhum, kira-kira dipaham ya? Insyaallah. Kita akan uji. Kita tanya ya. Siapa yang kira-kira ditanya? Bagaimana bisa keluar dari kebingungan ini? Kebingungannya apa? Semua aliran mengaku dirinya benar dan semua aliran mengaku di atas kitabullah. Terus mana yang benar? Apa jalan keluarnya? Apa barometernya? Apa ukurannya supaya kita keluar dari kebingungan ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebelum ditunjuk. Tunjuk ya, enggak apa-apa deh, Ibu. Ya, teman lama saya, antum. Hah? Iya. Jadi, mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahamannya salafus salaf. Di atas pemahamannya para sahabat. Pasti keluar dari perpecahan dan perselisihan. Dan pasti tidak bingung lagi. Sehingga ada pernah teman, dia mahasiswa Unhas yang ugal-ugalan, tapi dia membaca majalah-majalah kita. Akhirnya setelah dia membaca, dia mengatakan kepada kita, sekarang saya mendapatkan jalan keluar dari kebingungan saya. Apa kebingunganmu? Selama ini saya bingung untuk mengambil sikap. Siapa sebenarnya yang benar di antara aliran-aliran yang ada? Tapi setelah saya membaca majalah kalian, saya mengetahui patokan yang benar, bahwa patokan yang benar adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah di atas pemahamannya para sahabat. Itu jalan keluarnya. Jadi tidak ada lagi yang bingung. Setelah keluar dari majelis ini, insya Allah tidak ada lagi yang bingung dengan banyaknya aliran-aliran, dengan banyaknya perpecahan-perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Itu ya, semua sekalian. Kita lanjutkan perkataan Syekh. Wa qawluhu fil hadis, maka perkataan Rasulullah SAW dalam hadis ini, fa'alaikum bisunnati bi sunnati ay falyalzam sunnati wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin fa innahum lam ya'malu illa bi sunnati fal idafatu ilayhi imma li'ilmin biha aw li-istinbatihim wa ikhtiyarihim iyyaha faqad kanat tariqatuhum hiya nafsu tariqatihi fa innahum ashaddu an-nas hirsan 'alayha wa 'amalan biha fi kulli shay'. Kata Syekh, dalam hadis ini dikatakan fa'alaihi bisunnati. Apa maksudnya kata Syekh? Maksudnya adalah hendaknya lah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang mendapat petunjuk. Karena sesungguhnya mereka sahabatku tidak beramal kecuali dengan sunnahku. Penyandaran kepada para sahabat ini ada kalanya karena ilmu mereka terhadap sunnah, atau karena istimbat mereka terhadap sunnah, atau pilihan mereka terhadap sunnah itu sendiri. Dan kata Syekh, sungguh jalannya para sahabat adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga, karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang paling semangat terhadap sunnah ini dan paling semangat untuk melaksanakan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lihalin kami tawakkalun mukhalafatahu fi asghari al-umuri fadlan an akbariha. Kata Syekh, atas dalam segala hal al-muhim, yang penting kata Syekh, mereka para sahabat itu terjaga dari perselisihan pada perkara yang kecil, apalagi perkara yang lebih besar. Wa kanu idza awazamu dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aminu bima yadhar lahum min ar-ra'yi ba'dal fahsi wal ba'si wattashawi wattadabbur wa hadha ar-ra'yu minhum awla min ra'yi ghairihi inda adami ad-dalil. Mereka adalah kata Syekh, tak kala datang dari kepada mereka dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dalil ini susah bagi mereka untuk mengetahui tafsirnya, maka mereka beramal dengan zahirnya nas itu setelah mereka bermusyawarah, mentadabburinya, membahasnya dan menelitinya. Kata Syekh, dan ini adalah pendapat mereka, dan pendapat mereka lebih pantas kita dahulukan dari pendapat selainnya tak kala tidak ada dalil. Gitu ya. Jadi kata Syekh, pendapat sahabat itu adalah pendapat yang harus kita dahulukan tak kala tidak ada dalil yang jelas bagi kita tentang suatu perkara. Kemudian Syekh menukil perkataan Abu Hatim bin Hibban rahimahullah taala di dalam perkataan sabda Rasulullah alaikum bisunnati inna dzikri al-ikhtilaf alladhi yakunu fi ummati bayanan wadihan anna man wadafa ala sunanihi qala biha wa lam ya'rud ala ghairiha min al-ara'i min al-firak an-najiyati fil qiyam ja'ala Allah minhum mimannihi. Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah ta'ala berkata dalam sabda Rasulullah falaihi bisunnati, tak kala terjadi perselisihan di umat ini, yang terjadi pada umat ini, lafaz ini katanya adalah penjelasan yang jelas, penjelasan yang sangat jelas, bahwasanya orang-orang yang menukuni melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berpaling dari kelompok yang benar kepada pendapat yang lain dari kelompok-kelompok yang tersesat. Mudah-mudahan kata Ibnu Hibban, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang termasuk di dalamnya melaksanakan sunnah Rasulullah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah sekalian, buah yang pertama yang kita petik dengan mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu kita akan terjaga dari perpecahan yang tercela dan akan keluar dari kebingungan dengan banyaknya pemahaman-pemahaman yang muncul di kalangan kaum muslimin. Tanya ya. Antum. Apa jalan keluar? Bagaimana jalan keluar menghadapi problematik permasalahan umat sekarang yang mana banyak arilan pemahaman-pemahaman yang muncul. Sementara pemahaman-pemahaman itu mengatakan dirinya di atas kitab Allah. Memahami Al-Quran adalah hadis di atas pemahaman para sahabat. Antum, apa buah pertama berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah? Terhindar dari perpecahan yang tercela. Jelas ya. Kemudian as-samaratu tsaniyah, anna ittiba'is sunnah wa luzumiha an-najatu minal firqati allati tu'adu ahliha bin-nar. Bahwasanya dengan berpegang teguh mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya merupakan keselamatan dari kelompok-kelompok yang diancam pelakunya dengan neraka. Tu'adu ahliha bin-nar, yang diancam pelakunya dengan neraka. Jadi di buah yang kedua ini, bahwa digambarkan kepada kita bahwa sudah ada banyak kelompok yang mana kelompok-kelompok ini pelakunya diancam dengan neraka. Maka supaya kita terhindar dari kelompok-kelompok, aliran-aliran yang diancam pelakunya dalam neraka, maka kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh, "Pada yasil ikhtilaf ila haddin tansha'u mahul firq firqu wal jama'at wal intima'at allati dhammaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kata Syekh, sungguh telah sampai perpecahan itu kepada batasan tertentu yang begitu banyak, yang berkembang tersebar bersama dengan banyaknya kelompok-kelompok jamaah-jamaah dan organisasi-organisasi yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhraj Ibnu Majah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqa wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqa kulluha fin nar illa wahidah wahiyal jama'ah." Syekh menukil hadis dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 kelompok dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu di atas jamaah. Wa akhraj at-Tirmidzi an Abdullah bin Umar qala, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "La yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadhun ala bin nal, wa inna bani Israel tafarraqat ala 72 firqa wa taftariqu ummati ala 73 milla kulluhum fin nar illa wahida illa millatan wahida qalu man hiya ya Rasulullah qala ma ana alayhi wa ashabi." Kata Rasulullah, akan datang kepada umatku apa-apa yang akan terjadi pada umatku, apa-apa yang terjadi terhadap Bani Israel. Mereka mengikutinya meskipun dalam memakai sendal, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya Bani Israel, kata Rasulullah, terpecah menjadi 72 golongan agama. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 agama, semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu dikatakan kepada Rasulullah, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah menjawab, apa siapa-siapa yang di atasku, di atas jalanku, di atas perintahku, di atas agamaku, yang di atas perintah dan agama sahabatku. Wa an Mu'ayyah bin Abi Sufyan qol, dari sahabat Mu'ayyah bin Sufyan radhiyallahu an, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami dan berkata, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab istaraku ala 72 millah, wa inna hadhihi almillah tastariku ala 73 millah, 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jama'ah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab berpecah menjadi 72 golongan agama. Dan sesungguhnya agamaku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 diantaranya di dalam neraka dan satu di dalam surga, yaitu al-jama'ah, yang berjama'ah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan sekalian, di dalam beberapa hadis ini, hadis-hadis ini yang kita baca tadi, hadis yang terakhir dia sahih li ghairihi, al-muhim insyaallah dia dipakai untuk berhujjah. Hadis-hadis ini menerangkan kepada kita bahwa akan terjadi perpecahan umat, dan perpecahan umat itu telah kita lihat, telah kita saksikan kemudian. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang terbetik di benak kita, muncul di pikiran kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan kepada kita akan terjadi perpecahan dan telah terjadi, kita saksikan, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, memerintahkan kepada kita di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, wa'atasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Wala takunu kalladhina tafarraku wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adabun 'adabun alim. Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah dalam agamanya setelah jelas datang kepada mereka, setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata, bagi mereka itu adab yang pedih. Yawma tabyaddu wujuh, hari di mana pada hari itu muka ada muka yang berseri-seri dan ada muka yang hitam kelam. Di dalam ayat ini Ibnu Abbas menerangkan bahwa muka yang bercerah-cerah adalah mukanya ahlu sunnah wal jamaah, dan muka yang hitam kelam adalah mukanya ahlu bid'ah di hari kemudian. Dua ayat ini menerangkan kepada kita tercelanya perpecahan, tercelanya kelompok berkelompok. Bahkan diperintahkan kepada kita untuk tidak berpecah dan tidak berkelompok. Tapi ternyata Rasulullah mengkhabarkan kepada kita akan terjadi yang namanya perpecahan. Bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Dan ini mungkin ada yang terbenak di hati kita atau mungkin tidak terbenak di hati kita. Besok lusa kita akan mendapatkan orang yang bertanya kepada kita, bagaimana kira-kira menggabungkan dua anas ini? Satu keyakinan kita bahwa yang namanya agama yang suci, yang murni, tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Apakah itu antara ayat dengan ayat, apakah itu antara hadis dengan hadis, atau ayat dan hadis. Siapa yang bisa menjawab? Mungkin sudah ada yang pernah mendapatkan. Angkat tangan. Tidak usah malu-malu. Ada malu, ada tempatnya. Siapa yang bisa? Qadhafi. Qadhafi nama tadi? Bisa jawab? Coba. Hah? Yang mana kadar kauniyah dan mana kadar syar'iyah? Irada syar'i. Kemudian irada kauniyah. Ahsanta. Masyaallah. Jadi wahai sekalian, dan ini salah satu contoh ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Perlu diketahui bahwa iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Iradatul kauniyah dan iradatul syar'iyyah. Iradatul syar'iyyah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum pasti terjadi. Adapun iradatul kauniyah adalah sesuatu yang pasti terjadi tapi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mempelajari tentang qadar, mungkin bagi yang pernah mempelajari tentang takdir Allah Subhanahu wa taala akan sudah mungkin telah mendapatkannya. Jadi perlu diingat ya bahwa iradatullah ada dua. Keinginan Allah ada dua. Irada syar'i dan irada kauni. Irada syar'i dalilnya fama yuridillahu bi ayyahdihi yashrah yuridillahu bi ayyahdihi sadra wal Islam. Wa may yurid ayyidillahu yaj'al sadra dayyikan yas'adu fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya hidayah, maka akan dilapangkan dadanya. Dan barang siapa yang dikehendaki baginya kesesatan, maka akan dibuat sesat dan sesat dadanya. Ini dalil akan irada syar'i. Adapun dalil akan irada kauni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil irada kauni saya lupa. Allah faham. Astagfirullah. Hal muhim. Salah. Belum waktu sana. Ya, ini. Al-muhim, iradatullah ada dua. Iradatul kauni dan iradatul syar'i. Hadis ini menunjukkan akan irada kauni, bahwa perpecahan itu pasti terjadi, tetapi dia sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat tadi yang kita bacakan adalah merupakan irada syar'i. Allah mencintai persatuan dan membenci yang namanya perpecahan. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai itu tidak mesti terjadi. Kadang dia terjadi, kadang tidak terjadi. Paham ini? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ditegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita lihat kenyataannya, apakah semua umat manusia beribadah kepada Allah? Tidak ya. Berarti ini menunjukkan tidak ada apa ini? Tidak ada apa? Tentunya. Tidak ada apa di sini? Hah? Tidak ada? Hah? Kaunia? Kelantung tidak ada apa? Hah? Hah? Kaunia? Jadi ayat ini mengatakan manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan irada kauniyah. Hah? Irada syar'i, syar'iyah. penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah berarti dia adalah irada syariah. Apakah terjadi penyembahan dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini? Tidak. Berarti tidak termasuk irada kauniyah. Perhatikan ya, bedakan. Supaya besok kalau ketemu orang di jalan, karena hati-hati ya, kalau kadang orang ketemu kelompok-kelompok lain di luar dan dia mengetahui kita dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu kadang mengetes kita, kadang memancing perdebatan dengan kita. Makanya harus hati-hati dan punya bekal. Iroda, misalnya telah terjadi penculikan jam 10 tadi, iroda apa itu? Hah? Kau ini telah terjadi tapi tidak dicintai. Kalau sholat subuhnya kita tadi, irada apa? Hah? Hah? Irada apa? Tentu. Hah? Hah? Dua-duanya? Irada syariah dan kauniyah. Kenapa? Sholat subuh sesuatu yang dicintai oleh Allah, berarti syariah. Terjadi belum? Terjadi tadi subuh. Berarti kauniyah. Syariah dan kauniyah. Kalau imannya Syekh bin Baz, irada apa dia? Berimannya Syekh bin Baz. Antum ah, irada apa? Hah? Hah? Syariah kauniyah. Misal dia, contohnya saja ya. Imannya Fir'aun, sekedar misal ya. Imannya Fir'aun, hah? Syariah. Allah mencintai enggak kalau Fir'aun beriman? Hah? Pasti cinta. Terjadi tidak? Tidak terjadi. Jadi semua syariah dan bukan kauniyah. Intinya ya Pak, kita lanjutkan setelah duhur insyaallah taala. Kita istirahat dulu karena sudah masuk waktu salat. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.